Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala al-thaniyatu al-tanwinu. Yang kedua adalah tanwin. Bahwa ibaratun an dammataini au fathataini au kasrataini. Yang dia adalah ibarat dari dua damma. Dammataini, ini dua damma. Au fathataini au kasratain. Atau dua fathah atau dua kasrah. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya adalah perkataan Allah ta'ala. Wujuhu yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibatun tasla naran hamiyatan tusqa min 'aynin aniyatin. Jadi masyaallah, penulis hafizahullah ta'ala dengan memberikan contoh ini sangat tepat. Jadi pada setiap ayat disebutkan ada tanwin-tanwinnya. Kemudian beliau berkata faqulun min wujuhun wa yawma idzin wa khashi'atun wa 'amilatun wa nasibatun wa naran wa hamiyatan wa aynin wa aniyatin asma'un. Semuanya ini adalah isim liwujudit tanwini fi akhiriha, karena adanya tanwin pada akhirnya. Jadi beliau hafizahullah ta'ala tidak menyebutkan kenapa dia ditanwin, kenapa tanwinnya dengan fathah, kenapa tanwinnya dengan kasrah, kenapa tanwinnya dengan dhamma. Tidak demikian beliau sebutkan dalam pembahasan ini. Akan tetapi yang beliau maksudkan di sini adalah menunjukkan kalau bahwasanya kalimat yang ada tanwinnya itu adalah isim. Jadi dia bawakan contoh di sini menunjukkan kalau tanwin, setiap tanwin di sini adalah isim. Dan insya Allah akan datang penjelasan kenapa dia ditanwin seperti ini, kenapa dia ditanwin dengan dhamma, kenapa ditanwin dengan kasrah. Nah, akan datang penjelasannya. Dan insya Allah kita akan sebutkan i'rab seperti ini. Kemudian dia berkata as-salih satu dukhulul alif wal lam. Yang ketiga adalah maksudnya alif wal lam. Wa yu'abbaru anhuma, dan diibaratkan pula dengan bi'al, dengan alif dan lam, dengan al. Jadi alif wal lam diibaratkan pula dengan diucapkan dengan al. Nahu qawlihi ta'ala, contohnya adalah perkataan Allah ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-rahman di atas 'arsy-nya beristiwa. Jadi dia contohkan di sini dari dua ayat ini akan disebutkan faqulun. Jadi tadi ayat pertama sudah menyebutkan tentang tanwin, sekarang dia sebutkan tentang alif wal lam. Alif wal lam di sini. Yang dia sebutkan pada contoh yang pertama, ayat pertama wujuhun yauma idzin khashi'atun. Dia sebutkan ayat-ayat semuanya tidak ada alif wal lamnya, hanya tanwin saja. Jadi dia bawakan contoh di sini sangat tepat. Kemudian pada contoh yang kedua ini beliau membawakan ayat, satu ayat lagi dengan adanya alif dan lam pada awal kalimat. Seperti ar-rahmanu, ini ada alif al-lamnya. Alal arsy istawa, al-arsy ada alif al-lamnya. Faqullu min ar-rahmanu wal-arsy ismani lidukhuli al-alayhima. Jadi setiap dari ar-rahman dan arsy itu adalah dua isim yang masuk padanya alif al-lam. Adapun ayat ini ar-rahmanu alal arsy istawa menetapkan bahwasanya ar-rahman. Ar-rahman yang dimaksud di sini adalah Allah. Dia termasuk dari nama dan nama dari nama-nama Allah, dan sekaligus dia adalah sifat dari sifat-sifatnya Allah. Bahasanya ar-rahman itu di atas arsy beristiwa. Istiwa. Jadi difahami dari penjelasan ini. Sekarang kita lanjutkan lagi ar-rabi'atu huruful khafdi. Yang keempat adalah huruf khafd. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Jadi ini semuanya adalah huruf-huruf khafd. Fahadihil hurufu khasatun bil asma. Huruf-huruf ini khusus kepada isim. Jadi semuanya masuk pada isim nakira dan masuk pula pada isim ma'rifah. Kecuali satu. Apa dia? Rubba. Rubba hanya masuk pada isim nakira. Rubba rajulin, rubba masjidin, rubba baitin. Bagaimana membedakan antara rubba sama rabbu? Karena keduanya sama hurufnya, ra dan ba. Jadi untuk rubba ini hanya masuk pada isim nakira. Adapun rabbu ini masuk pada isim ma'rifah maupun masuk pada isim nakira. Jadi untuk membedakan, misalnya kita tulis ra'ba setelahnya al-ka'bah, dibaca apa? Rabbul Ka'bah. Kalau setelahnya baitin, sebelumnya ra dan ba, dibaca apa? Rubba baitin. Ya, rubba baitin, rubba rajulin. Jadi intinya yang namanya rubba ini, rubba maksudnya pada isim nakirah saja. tidak pada isim ma'rifah. Kemudian beliau berkata, fala tadkhulu illa 'alaiha, tidaklah masuk melainkan kepadanya. Jadi tidaklah masuk huruf-huruf ini. Fahadhil hurufu khasatun bil asma. Huruf-huruf ini adalah khusus untuk isim-isim. Fala tadkhulu illa 'alaiha, tidaklah dia masuk melainkan hanya kepada isim-isim. Nahwu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, takufu syarraka 'anil nasi fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik. Maka tahanlah kejelekanmu dari manusia, sesungguhnya dia adalah sedekah darimu atas dirimu sendiri. Jadi takufu syarak, masya Allah, hadis yang sangat azim, mulia. Jadi kita diperintah untuk menahan kejelekan kita dari manusia. Fa innaha sadaqatun, karena dia adalah sedekah. Sedekah kepada mana? Sedekah minka darimu, ala nafsika, untuk dirimu sendiri, masya Allah. Jadi kenapa ini dikatakan sedekah? Karena ini termasuk dari kebaikan. Seseorang menahan kejelekannya dari manusia, ini masuk dalam bab melakukan kebaikan. Dan Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya telah meriwayatkan dari hadis Jabir, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu ma'rufin sadaqatun, setiap kebaikan adalah sedekah. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dengan lafaz yang sama, kullu ma'rufin sadaqatun. Oleh karena itu kita diperintah di sini menahan kejelekan kita, jangan sampai kita menjadi penyebab melakukan kezaliman kepada manusia. Jika kita diberikan kebaikan, alhamdulillah. Jika kita memiliki kejelekan, tahanlah kejelekan itu, jangan sampai menzalimi manusia. Menzalimi manusia berakibat pula menzalimi diri sendiri, akan mengakibatkan diri sendiri terzalimi. Kemudian disebutkan di sini, fa innaha sadaqatun, karena kamu menahan kejelekan dari manusia itu adalah sedekah. Karena kamu tidak menzalimi manusia, kamu berbuat baik kepada manusia, maka dia termasuk sedekah kepada orang itu. Ya, sadaqatun minka, sedekah darimu, ala nafsika, untuk dirimu sendiri. Kalau kamu melakukan suatu kejelekan kepada manusia, maka madaratnya kepada dirimu sendiri. Masya Allah, hadis ini adalah hadis yang sangat azim, hadis yang sangat bagus. Kita diperintah untuk menahan kejelekan kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Fakullu minan nasi wadhamiri fi minka wa nafsi. Dan beliau menyebutkan di sini setiap dari an-nasih pada hadis tadi wadhamiri fi minka, dan damir pada minka, yakni kafnya di sini, wa nafsi, dan nafsi mudhaf ilaihi di sini, asma'un, semuanya adalah isim lidukhuli huruful qabdi alaiha, karena maksudnya huruf qabd padanya. Huruf qabd masuk yang pertama apa? An, masuk kepada nas, berubahlah dia dari an-nasi diketahui isim karena ada apa? Maksudnya huruf jar yang kedua sudah lewat, yakni maksudnya alif wal lam. Kemudian berikutnya, wa dhamiri fi minka, dhamir dari minka di sini minka. Jadi setiap dhamir itu adalah ma'rifah, dan setiap dhamir itu adalah isim. Ini dhamir ini adalah isim, min huruf jar. Jadi kaf di sini, dhamir kaf di sini diketahui dia adalah isim, karena sebab diketahui dia isim karena maksudnya min padanya huruf jar. Ala nafsika, kemudian nafsi di sini ketahui dia sebagai isim karena apa? Adanya kasrah, kemudian masuk padanya juga huruf jar. Jadi mudah ya. Wa min hurufil khafdi ahruful qasami, kemudian beliau berkata, dan termasuk dari huruf khafd adalah huruf-huruf qasam, dikauniha, karena keberadaannya dia tajurrul isma ba'daha, dia berjalan setelah huruf-huruf itu adalah isim setelahnya. Jadi huruf-huruf khafd setelah huruf khafd itu adalah isim. Jadi dia masuk pada awal isim. Wahiyah salah satu ahruf ini sebutkan di sini keberadaannya, bahwa huruf-huruf qasam itu ada tiga huruf. Ini huruf qasam atau disebut dengan huruf sumpah. Al-wawu, wal-ba'u, wal-ta'u. Al-wawu, wal-ba'u, wal-ta'u. Ini adalah huruf-huruf qasam. Asumiyat ahrufa qasamin, dan dinamakan sebagai huruf qasam, li'annaha tadukhulu alal muqsami bihi, karena dia menunjuk, karena dia masuk pada muqsami bihi, yang disumpai dengannya. Jadi kalau kita sebutkan wallahi, berarti al-muqsami bihi apa? Allah lafz jalala. Wal ba'u misalnya masuk pada lafz jalala juga, wa billahi. Maka al-muqsamunya apa? Lafz jalala, wa ta'u, dan juga ta'u. Wa la yakunu illa isman, dan tidaklah keberadaannya dia itu melainkan hanya kepada isim. Nahwu wallahi wa tallahi wa billahi. Ini semuanya pada masuk pada isim. Lafz jalalah di sini adalah isim. Kemudian beliau sebutkan wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi arba'un, dan kesimpulannya atas apa yang telah disebutkan oleh penulis rahimahullah dari tanda-tanda isim arba'un, ini ada empat. Dari empat ini dibagi dua. Itsnatani tulhaqanil isma fi akhirih. Jadi dua dari tanda itu, dari tanda-tanda isim tadi, dia diikutkan kepada isim fi akhirih, pada akhirnya, yakni pada akhir dari kalimat isim. Wa huma al-khafd wa tanwin. Jadi khaf dan tanwin, dia adalah tanda isim yang keberadaannya di akhir kalimat. Kemudian yang kedua wasnatani tadkhulani alaihi fi awwalihi. Kemudian yang kedua adalah masuk padanya pada awalnya. Yani keduanya tanda itu masuk pada isim, yaitu pada apa? Pada awalnya. Wa huma al wa huruful khafd. Yang keduanya itu adalah al dan huruf khafd. Al masuk pada awal kalimat. Juga huruf khafd masuk pada awal kalimat. Jadi masyaallah sangat mudah. Alhamdulillah. Subhanakallah. Nikmat. Thank you.